janji kini berpisah karena dia rela. Besok hari pertama balik ke dunia lama, hidup pemuda tanpa wanita. Aku tak ingin mengingat saat terpisah kita. Ku minta dengan sangat ini takkan ditelan kisah. Kau pergi, ku ingin berjumpa lagi. Kabut di malam hari, akhir sebuah janji. Karena dia rela, karena dia rela, karena dia rela.